بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وما بعد. Nah, kita gunakan waktu yang ada untuk melanjutkan membaca Masailul Jahiliyah. Jadi untuk malam Kamis dan malam Jumat belum jelas ya jadwalnya apa. Kalau malam Ahad, malam Senin, malam Selasa jelas itu untuk Masail Jahiliyah. Adapun malam ini dan malam Jumat itu belum jelas. Nah, kemungkinan kita akan mengisi waktu-waktu yang kosong selain waktu Masail Jahiliyah untuk Kitabul Ilm. Ya, Kitabul Ilm yang sudah ada, kitabnya sudah datang. Jika sebagian besar kita sudah punya kitabnya, kita mulai. Nah, kemungkinan besok ya. Besok kita belajar Kitabul Ilmi. Besok malam kalau kosong. Nah, malam ini kita isi dulu dengan Masail Jahiliyah. Qala at-taqlidul a'ma wa madarruhu. Taklid buta dan bahayanya. Itu judul yang diberikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat, inna dinahum mabniun ala usulin. Sesungguhnya agama mereka, orang-orang jahiliyah, dibangun di atas usul, di atas prinsip-prinsip pokok. A'lamuha at-taqlidu. Yang paling besarnya adalah taklid. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kufar. Dan taklid ini merupakan kaidah yang besar bagi semua orang-orang kafir. Orang-orang kafir membangun agama mereka di atas prinsip ini. Semua orang kafir. Awalihim wa akhirihim. Dari awal hingga akhir semuanya. Agama mereka dibangun di atas prinsip taklid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa kadzalika, dan demikianlah, ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelummu, fi qaryatin, pada suatu qaryah, pada suatu kampung, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan berkata mutrafuha, yakni ashabul mal wal jah, orang-orang yang hidup dalam kemewahan, orang-orang kaya mereka mengatakan, inna wajaduna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas suatu ummah, yakni millah, di atas suatu agama, di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami di atas asar mereka, peninggalan-peninggalan mereka, muqtadun, mengikuti. Nah, Ini bentuk taklid mereka. Mereka mengikuti jejak bapak-bapak dan nenek moyang mereka. Mereka mengikuti ajaran dan agama nenek moyang mereka tanpa memandang apakah itu hak atau batil. Itu makna taklid. Ya, mengikuti sesuatu tanpa melihat apakah yang diikuti itu hak atau batil. Nah, sekedar membebek. Tahu bebek? Pernah lihat rombongan bebek? Kalau rombongan bagian depan jalan ke kanan, yang di belakang ikut ke kanan, ya kan? Yang di belakang membebek saja. Terserah yang di depan mau kemana. Kalau dia ke timur, yang di belakang ikut ke timur. Kalau dia ke selatan, yang di belakang ikut ke selatan. Dan seterusnya begitu. Ya. Ini taklid. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua tentang keadaan mereka. Wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajaduna 'alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami berada di atasnya. Yakni kami mengikuti ajaran bapak-bapak dan nenek moyang kami. Kami tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Naam, awalau a hamzah istifhamiyah. Waw atifah awa law, seandainya. Ya, ini dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan yad'uhum mengajak mereka, menyeru mereka ila azabis sa'ir, kepada azab api yang menyala-nyala. Nah, yang menjadi syahid ucapan mereka, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka menjawab dengan sikap taklid yang ada pada mereka. Tidak, kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Padahal ajaran bapak-bapak dan nenek moyang mereka menyelisihi apa yang Allah turunkan. Ini bentuk taklidnya orang-orang jahiliyah. Fa'atahum biqaulih, maka Nabi alaihissalatu wassalam mendatangi mereka dengan membacakan firman Allah Ta'ala, qul innama a'idzukum biwahidah. Ya, Rasulullah membacakan kepada mereka ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum biwahidah. Hanyalah sesungguhnya, a'idzukum, aku mengingatkan kalian, biwahidah, dengan suatu hal, antakumu, yaitu agar kalian, antakumu, yakni bangkit. Sa'di mengatakan, antakumu, yakni antanhidu, dari nahadah. Agar kalian bangkit bihimmah, dengan semangat dan dengan maksud mengikuti yang benar, lillah, ikhlas karena Allah. Antakumu tadi artinya apa? Kata Sa'di, tanhadu bihimmatin wa nasyatin, agar kalian bangkit dengan penuh semangat, wa qasdin littiba'i shawab, dengan maksud mengikuti kebenaran, lillah karena Allah, matna dua-dua, wa furada dan sendiri-sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian memikirkan. Ya, diberikan kesempatan untuk memikirkan, baik berpikirnya secara bersama-sama atau berpikir sendiri-sendiri, merenungi. Ma bisahibikum min jinnah. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada sahabat kalian ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah kalian kenal dengan sifat amanahnya sebelum diutus sebagai nabi dan rasul. Orang-orang Quraisy mengenal Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang yang amin, yang amanah, yang bisa dipercaya. Setelah diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, mereka menuduhnya sebagai seorang yang gila, orang gila, majnun. Ini kan sesuatu yang mengherankan. Nah, ma bisahibikum min jinnah. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada sahib kalian, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Al-ayata wa qawlihi. Dan juga Nabi mendatangi mereka dengan membacakan ayat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian min rabbikum, dari Rabb kalian. Ya rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti selainnya awliya sebagai penolong. Wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengambil pelajaran. Nah, itu beberapa dalil tentang karakter atau sifat dari sifat-sifat ahlul jahiliyah berupa at-taqlid, al-a'ma, taqlid buta. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala asyarhu min masailil jahiliyah, termasuk diantara karakter orang-orang jahiliyah, annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bihir rusuluh alaihimussalatu wassalam. Mereka tidak membangun agama mereka di atas ajaran para rasul. Wa innama yabnuna dinahum ala usulin ahdatsuha hum min indi anfusihim. Ajalah sesungguhnya mereka membangun agama mereka di atas prinsip-prinsip pokok yang mereka ada-adakan. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Wala yaqbaluna at-tahawwul anha, dan mereka tidak menerima at-tahawwulah, tidak mau berpindah, meninggalkan prinsip-prinsip pokok itu. Minha, di antara usul itu, prinsip pokok agama mereka adalah at-taqlidu. At-taqlidu definisinya kata Syekh, wa huwa al-muhakatu bi an yuqallida ba'dhum ba'dhan. Sebagian mereka mengikuti sebagian yang lain. Itu makna taqlid. Wa in kana al-muqalladu la yaslihu lil qudwah, walaupun yang diikuti sebenarnya tidak cocok untuk dijadikan sebagai panutan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, ayat yang kita sudah baca tadi di Matan Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelummu di qaryatin, di suatu negeri, min nadirin, berupa seorang pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan berkata mutrafuha, orang-orang yang berharta dan orang-orang kaya mereka, inna wajadana abana ala ummah, sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama, wa inna ala atharin muqtadun, dan kami mengikuti jejak mereka. Mutrahuha, kata Syekh, hum ahlur rafahiyah wal mal fil ghalib. Ya, Al-Mutrahuha secara umum, kata Syekh, adalah orang-orang yang berharta dan kaya di kalangan mereka. Mengapa mereka yang tampil menolak dakwah para nabi dan rasul, orang-orang kaya? Li'annahum ahlu syar, karena mereka adalah orang-orang jelek. Wa adami qabulil haq, dan orang-orang yang tidak mau menerima al-haq. Sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya, merasa lebih tinggi dengan kelebihan yang dimilikinya. Ya, ini sifat manusia. Kalla innal insana, apa lanjutannya? La yatagha arra'ahu istawna. Manusia itu melampaui batas karena melihat dirinya serba berkecukupan. Nah, makanya menjadi sunnatullah subhanahu wa ta'ala, para pengikut al-haq, para pengikut nabi dan rasul, mayoritasnya adalah orang-orang yang serba kekurangan, al-fuqara wal masakin. Karena orang-orang kaya, orang-orang yang hidup dengan kemewahan itu sombong dengan apa yang dimilikinya. Nah, khilafat du'afain wal fuqara, berbeda dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Fa innal ghaliba alaihim, sesungguhnya keumuman mereka at-tawadhu, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, qabulul haq, dan gampang menerima kebenaran. Fa ahlut taraf, maka ahlut taraf yang dimaksud adalah hum ashabul jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Ashabul mal, orang-orang yang memiliki harta. Illa qala mutrahuha ashabul mal wal jahfihim, orang-orang yang berharta dan memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka mengatakan inna wajadana aba'ana ala ummah, yakni ala millatin wa dinin, kami mendapati bapak-bapak dan nenek moyang kami berada di atas suatu ajaran, suatu agama. Ini bentuk taklid mereka, diajak masuk Islam, diajak menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka kukuh, ya, bersikukuh tetap berada di atas ajaran kesyirikan nenek moyang mereka. Padahal itu batin. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, kata mereka, kami mengikuti mereka di atas agama mereka. Ya'ni lasna bihajatin ilaikum ayyuhar rusul. Arti dari ucapan ini adalah kami tidak butuh kepada kalian wahai para rasul. Yaz'umuna anna hadha yughnihim an ittiba'ir rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka menyangka bahwa hal ini mencukupi mereka dari mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fahadha huwa taqlidul a'ma, inilah taklid buta. Ya, diseru untuk mengikuti kebenaran, justru bersikukuh untuk tetap terus berada di atas ajarannya walaupun batil. Wa huwa min umuril jahiliyah, dan taklidul a'ma, taklid buta, termasuk perkara-perkara jahiliyah. Itu taklid buta, taklid tanpa melihat lagi. Ya, apa yang diikuti, menutup mata sudah, ikut aja. Taklid buta seperti orang buta yang mengikuti sesuatu. Adapun at-taklid fil khair, ini sekarang, amma taklidu fil khair, adapun mengikuti kebenaran, fahada yusama tiba'an waqtida'an. Taklid kepada kebenaran ini namanya ittiba', waqtida'. Difahami? Sama-sama mengikuti, mengikuti sesuatu tanpa melihat dasarnya, tanpa melihat argumennya, tanpa melihat mabahis ilmiahnya, pembahasan ilmiahnya. Ini sama saja mengikuti sesuatu dengan menutup mata. Adapun mengikuti sesuatu karena mengetahui dasarnya, mengetahui dalilnya, mengetahui kalau itu adalah suatu kebenaran, itu namanya ittiba. Qala ta'ala an Yusuf alaihi salam, terkait dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berkata tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Aku mengikuti millahnya, agamanya bapak-bapakku. Ya, bapak dan nenek moyangnya Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, jadi ini ittiba namanya, jika mengikuti kebenaran. Maka adalah na'nusyika billahi min syai. Kami tidak mungkin menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa qala ta'ala, ayat yang lain yang menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti kebenaran itu namanya ittiba. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan. Pada lafaz wal ladina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Ya, sabiqun al-awwalun, lebih dahulu orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah mengungkapkan dengan lafaz wattaba'uhu, alladzina taba'uhu. Karena at-taqlid fil khair, mengikuti mereka dalam hal kebaikan. Jelas ya? Ini dua dalil menunjukkan kepada kita bahwa mengikuti kebaikan, kebenaran namanya adalah ittiba. Walihada qala ta'ala fi ahli jahiliyah. Kita kembali kepada ayat yang menyebutkan tentang karakter orang-orang jahiliyah berupa taklid buta dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah mengatakan, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya bapak-bapak kami, yakni kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak-bapak mereka itu la ya'qiluna, tidak mengetahui syai'an, sesuatu apapun, wa la yahtadun, dan tidak mendapatkan hidayah, petunjuk. Ini celaan kepada mereka. Bapak-bapak dan nenek moyang mereka itu berada di atas kesesatan, di atas agama penyembahan kepada patung-patung berhala. Falladzi la yaqilu, maka orang yang tidak mengetahui, wala yahtadi, dan tidak mendapat petunjuk, laisa mahallan lil qudwah, tidak cocok dijadikan sebagai panutan. Innamal qudwatu fi man ya'qilu wa yahtadi. Hanyalah sesungguhnya qudwah itu, panutan itu pada orang-orang yang berakal dan mendapat petunjuk. Adapun mereka ahlul jahiliyah mengikuti bapak-bapak dan nenek moyang mereka yang tidak mengetahui, la ya'qiluna syai'an, jahil, dan tidak mendapat petunjuk. Fataqlidul a'ma, maka taklid buta termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bitta'assub, dan inilah yang juga dinamakan ta'assub, fanatik. Ya, jadi sinonim. Apa sinonimnya taklid buta? Lihat apa? Sinonim taklid buta apa? Barusan disebutkan. Kenapa melirik ke kanan ke kiri? Antum. Taklid buta sinonimnya apa? Berdiri. Dua orang berdiri. Kuma. Berdiri. Ini tidak lulus tasrifnya. Lihat ke sini, dibilang kuma itu dua orang. Kum, kuma, kumu. Belajar tasrif kan? Tasrif istilah jilid. Baru jilid satu, sudah kelas dua. Ngelantur dari tadi. Antum kelas dua belajar apa? Belajar apa? Jilid? Kenapa bilang jilid satu? Sudah lupa pelajaran tasrifnya, jilidnya juga lupa. Ini musibah. Jilid satu, jilid dua aja lupa. Gimana isinya? Jilid berapa? Kuma artinya apa? Kalian berdua berdiri. Kenapa cuma satu berdiri tadi? Apa sinonim taklid buta? Pikirkan sampai bisa, baru bisa duduk. Wahada yusamma ta'assub. Dan inilah yang dinamakan juga ta'assub fanatik. Ya. Nama lainnya apa? Fanatik, ta'assub. Li'anna al-qudwata huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu. Karena yang menjadi kudwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, adapun menjadikan selain Rasulullah sebagai kudwa, ya, apalagi nenek moyang mereka berada di atas kebatilan, maka itu adalah taklid buta. Apa sinonimnya? Taklid buta. Apa? Suaranya enggak terdengar. Apa? Tsumma qala Syekh rahimahullah, barusan dibaca ta'assub fanatik. Taklid buta, nama lainnya apa? Ta'assub fanatik, ya. Nah, Idrisa. Nanti satu lagi yang duduk. Tsumma qala Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh mengatakan, perhatikan ya, kalau lagi daras pelajaran, coba antum fokusnya ditambah ya. Belajar fokus. Nanti kalau mau main-main di luar majelis, boleh. Ya, tapi ketika di majelis, tidak ada toleransi main-main dalam majelis. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, wa qala ta'ala. Nah, sekarang penjelasan tentang ayat kedua dari matan. Ayat 21 dari surat Luqman. Fa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan atasnya nenek moyang kami, yakni kami mengikuti ajaran nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'u ila adabis sa'ir. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan menyeru mereka kepada azab yang menyala-nyala. Wa idza qila lil musyrikin, penjelasan ayat ini, dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrik wal kafirin dan orang-orang kafir, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, wahuwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadana 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati atasnya nenek moyang kami. Awalau kana syaitan yad'uhum. Hamzah tadi apa? Hamzah istifham waw, waw ataf. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya, kitab tafsirnya Zadul Masir. Walau kana syaitan yad'uhum, hadza matrukul jawab. Matruk al jawab. Ini adalah jawaban yang dibiarkan tanpa pertanyaan. Mana pertanyaannya? Walaupun setan menyeru mereka, takdiruhu. Jadi ada pertanyaan yang ditetapkan di sana. Takdiruhu fayattabi'unahu, fayattabi'unahu. Jadi kalau diterjemahkan, dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan menyeru mereka kepada azab yang menyala-nyala? Itu takdirul kalam, ya. Jadi ada kata yang ditetapkan di situ. Fayattabi'unahu. Nah. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan menyeru mereka, yad'uha ulail aba, domirhum pada yad'uhum, kembali kepada aba. Walaupun setan menyeru nenek moyang ini, bapak-bapak mereka ini, ila azabis sa'ir, kepada azab yang menyala-nyala. Ya'ani atattabi'unahum bis-sa'ir, apakah kalian ingin mengikuti bapak-bapak kalian masuk ke dalam siksa yang menyala-nyala? Nah, ini bahayanya taklid buta. Ya. Sebagaimana orang buta yang mengikuti apa yang ada di hadapannya, jika dia tidak peduli, tidak memperhatikan apa yang ada di hadapannya, maka dia bisa jatuh ke dalam bahaya. Ya, kalian wahai orang-orang jahiliyah memiliki prinsip mengikuti ajaran nenek moyang. Walaupun nenek moyang kalian masuk ke dalam neraka, kalian ikuti. Sungguh keterlaluan kalian. Kalian telah menutup mata. Ya, seperti itu. Nah, buta, tidak peduli. Mau masuk neraka atau mau kemana, tidak peduli. Ini celaan, barakallahu fiik. Ya. Jangan sampai kita mengikuti keadaan orang-orang jahiliyah yang berbangga dengan peninggalan ajaran nenek moyang mereka. Yani tabtaduna bi abaikum wa in kanu min atba'i syaitan. Artinya kalian mengikuti bapak-bapak dan nenek moyang kalian walaupun mereka termasuk pengikut-pengikut setan. Pemaaluhum minas sa'ir, dan tempat kembali mereka adalah neraka yang menyala-nyala. Al-aqilu yajibu an yanzuru, al-aqilu yajibu annahu yanzuru fi amrih. Seorang yang berakal seharusnya dia melihat keadaannya. Ya, wa fi man yuqallid, dan juga memperhatikan orang yang diikutinya. Ini orang yang berakal. Kalau hanya ikut saja, tidak memperhatikan urusannya, tidak memperhatikan orang yang diikutinya, ini orang yang tidak menggunakan logikanya. Jadi mereka sekarang diajak berpikir secara logika. Kalian tetap mau mengikuti nenek moyang kalian walaupun mereka pengikut setan, walaupun mereka tempat kembalinya neraka. Mana logika kalian? Nah, Fayyid, itu penjelasan ayat yang kedua dari matan. Penjelasan ayat berikutnya dalam surat Saba dan Al-A'raf, dua ayat ya yang tersisa. Saba ayat 36 dan Al-A'raf ayat 3. Sudah kita baca tadi ya. Nah. Tsumma qala Syekh rahimahullah fa'ata'ahum biqaulih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Fauzan hafizahullah, ai atahum Rasulullah bi hadhihi al-ayah. Rasulullah mendatangi mereka dengan ayat ini. Fahum yaquluna, sementara mereka mengatakan, nahnu natamassaku bima alaihi abauna. Kami berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang kami. Wala nuti'u hadzar rajula, dan kami tidak mengikuti orang ini. Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaksudkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wallahu jalla wa ala yaqul. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan unzuru, perhatikanlah, wa tafakkaru, pikirkanlah, fima qala lakum hadzal rajul, apa yang dikatakan orang ini kepada kalian. Ya, diperintahkan untuk bersikap ilmiah. Perhatikan dulu isi ucapannya, jangan langsung menolak. Sampaikan dulu, perhatikan dulu hujah-hujahnya, argumennya, jangan langsung menolak. Perhatikan, pikirkan. Nah, baik. Tafakkaru. Pikirkanlah, wala ta'khudhukumus al-asabiyah, jangan sampai al-asabiyah sikap fanatik mengalahkan kalian. Antakumu lillahi masna wa furada, perintahnya agar kalian bangkit penuh dengan semangat mencari kebenaran, lillah ikhlas karena Allah, masna dua-dua, yakni baik secara berkelompok, wa furada maupun sendiri-sendiri. Jama'atin wa furada tanduruna fima da'atum ilaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian memperhatikan, memikirkan apa yang Rasulullah alaihissalatu wassalam mengajak kalian kepadanya. Ya, pikirkan dakwahnya. Nah, jika sesuai dengan al-haq kebenaran, maka wajib bagi kalian untuk menerima, dan itulah hakikat dakwah Nabi alaihissalatu wassalam, dakwah kepada al-haq. Fa'inkana haqqan wajaba alaikum ittiba'u. Jika dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam hak, wajib bagi kalian mengikutinya. Wala yajuzu lakum al-baqaw 'ala ma kana 'alaihi al-aba'u wal ajdad, dan tidak boleh bagi kalian untuk terus berada di atas ajaran bapak-bapak dan nenek moyang kalian. Antaqumu lillah. Kemudian Syekh menjelaskan lebih rinci lagi makna ayat. Antaqumu lillah yani la lil hawa wal asabiyah. Kata lillahi itu artinya ikhlas, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan karena sikap fanatik. Bal yakunu qiyamukum lillah, bahkan bangkitnya kalian lillah, ikhlas karena Allah. Bangkit turidun al-haq, mencari kebenaran, menginginkan kebenaran. Matna wa furada itsnaini itsnaini, dua-dua. Yafakkiruna, mereka memikirkan. Wa yastami'una, dan berkumpul. Wa yaqiduna jalsatan, dan mereka membuat jalsah. Ya, membuat jalsah, majlis, duduk bersama. Li'anna ta'awunal jalisin, mengapa di sini diperintahkan untuk memikirkan secara bersama-sama? Karena ta'awun al jalisin, sikap kompak al jalisin, orang-orang yang duduk, awul jamaah ataukah sekelompok orang, fihi roja'ul wusul, padanya ada harapan untuk bisa sampai ilal haq, kepada kebenaran. Aw furada, atau sendiri-sendiri. An yakhluwa binafsihi wa yufakir, dia bersendiri dengan dirinya dan memikirkan. Wa yata'ammala ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayajidu annahu haqqun, dan dia akan mendapati bahwa ajaran Nabi haq, apa yang beliau bawa adalah haq. Fayajibu alaihi tiba'u, sehingga wajib untuk diikuti. Tsumma tatafakkaru, kemudian lanjutan ayat, kemudian kalian memikirkan ma bi sahibikum, sahib kalian ini, teman kalian ini, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, allazi taquluna innahu majnun, yang kalian tuduh bahwa beliau adalah orang gila. Wa huwa laisa bihi junun, padahal tidak ada kegilaan padanya, tidak ada penyakit gila padanya. Bal huwa aqallur rijal, bahkan beliau adalah laki-laki yang paling berakal. Wa aqallul khalq, manusia yang paling berakal. Nah, manusia yang paling berakal, makanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalahnya, untuk diangkat sebagai nabi dan rasul terakhir. Wa ansahu al-khalqi, nabi adalah manusia yang paling memberikan nasihat. Ya. Sehingga tidak boleh kita mengatakan ada sebagian dari ajaran Islam yang belum sampai kepada kita. Nabi telah balagha al-balaghal mubin, telah menyampaikan dengan sempurna. Maka dari sini kita bisa mengetahui kesesatan sebagian orang yang mengatakan Al-Quran itu ada 40 juz yang sampai kepada kita, 30 juz, ada 10 juz yang disimpan, dirahasiakan. Barang siapa bisa mencari dan menguasai 10 juz yang tersisa, dia bisa menjadi wali. Nah, ini ciri-ciri apa? Tasawuf. Ya. Ajaran sesat, lebih sesat daripada Yahudi dan Nasara. Ansahul khalq, nabi adalah manusia yang paling banyak memberi nasihat, paling ya sempurna dalam menasihati. Semua sudah disampaikan. Wa alamul khalq, dan manusia paling berilmu alaihi salatu wassalam, atas beliau salawat dan salam. Fakaifa taquluna innahu majnun, lalu bagaimana kalian mengatakan beliau adalah orang gila? Fakiru, pikirkan lagi. Unduru fi aqli, perhatikan akalnya. Unduru fi tasarrufati, perhatikan tasarrufnya, tingkah lakunya. Hal hiya mislu tasarrufil majnun, apakah tingkah lakunya seperti tingkah laku orang gila? Tidak. Bahkan sebelumnya kalian menggelari beliau sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Tiba-tiba kalian menjulikinya dan menuduhnya orang gila. Ada apa gerangan? Kenapa berubah? Ya. Penilaian itu, predikat itu kenapa berubah? Karena sikap taklidul a'ma kalian, sikap fanatik kalian terhadap ajaran nenek moyang kalian yang membuat kalian seperti itu. Nabi sahibukum min jinnah. Ya. Tidak ada penyakit gila pada sahabat kalian. In huwa illa nadhirul lakum, tidaklah dia melainkan nadhir, pemberi peringatan lakum, untuk kalian. Baina yadai, sebelum adabin syadid, azab yang keras. Nah, nabi telah memberikan peringatan sebelum datang azab yang keras itu. Illam tu'minu, kita selesaikan ya sebelum adzan ya, tanggung. Jika kalian tidak beriman bihi, kepadanya, wa tattabi'uhu, dan tidak mengikutinya, fa innahu sayhillu bikum al-adzabu syadid, maka akan menimpa kalian azab yang keras. Ya, ini makna in huwa illa nadzirul lakum baina yaday adzabin syadid. Fa huwa ja'akum nasihan lakum, maka dia, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, telah datang kepada kalian nasihan lakum. Ya, hal mansub alal hal, dalam keadaan menasihati kalian. Yuriduna lakumul khairah, atau yuridu lakumul khairah, dia menginginkan untuk kalian kebaikan. Wa yuridu lakumun najata, dan menginginkan untuk kalian keselamatan. Wa yuridu lakumus salah, dan menginginkan untuk kalian kebaikan. Wal falah, dan keberuntungan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Ini tujuan Nabi alaihi salatu wassalam, tujuan yang mulia. Ya, beliau adalah sosok yang sangat menyayangi umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menginginkan kebaikan kepada umatnya. Fa kaifa tasifunahu bi hadza al-wasf? Lalu mengapa kalian menyifati beliau dengan sifat ini? Taquluna innahu majnun. Kalian mengatakan dia orang gila, biduni rawiyatin, tanpa melihat, wabiduni tafakkur, tanpa memikirkan, wabiduni ta'amul, dan tanpa merenungkan lima ja'abih, merenungkan apa yang beliau bawa. Nah, berarti kalian memang taklid, fanatik, ta'asub, taklid buta, tidak lagi ilmiah. Seandainya mereka mau melihat, ya, memikirkan, melihat lagi, merenungi apa yang beliau bawa, tapi langsung ditolak. Ini bahayanya sikap taklid dan fanatik. Kemudian terakhir kata Syekh Shalih Fauzan, wa hakadha yajibu ala kulli aqilin, dan demikianlah wajib atas setiap orang yang berakal, an yanzuru, agar memperhatikan, fi aqwali nas, ucapan-ucapan manusia, ucapan-ucapan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, fa yumayyizuha, lalu dia membandingkannya, wa yafhasuha, fa yumayyizaha, fa atifah ma'tuf ka yanzura, yanzura mansub, fa yumayyizaha al-ma'tuf ala al-mansubi mansubun mithluh, ya, sama-sama dinasab, fa yumayyizaha, ya, jadi di fathah zainya, lalu dia membandingkannya, wa yafhasaha al-fahs, penelitian, dan menelitinya, wa yara al-khata'a min as-shawab, dan supaya dia bisa mengetahui, bisa membedakan yang salah dari yang benar, fa yaqbal al-haqqa, lantas dia menerima kebenaran, wa yarudda al-khata'a, dan menolak yang salah, wa la yahmilhu at-taqlidul a'ma, dan jangan sikap taklid buta mengalahkan dia dan menyebabkan dia alal baqai alal batil, untuk tetap berada di atas kebatilan. Nah, jadi kesimpulannya kita harus ittiba, ya, mengikuti kebenaran dengan dalilnya. Ya. Jangan menutup mata dari dalil. Nah, kita harus ilmiah. Tinggalkan sikap taklid dan fanatik, karena itu adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wallahu ta'ala alam biswab, wa ilahuna wa jazakumullahu khairan, wa al-mu'addin qal yu'addin, taqabbalu barakallahu fiikum.